Mitra bisnis Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok naik pitam dengan ditemukannya banyak bus Trans Jakarta yang baru dibeli tapi berkarat, seperti tidak dalam kondisi baru. Alasan dari tim pengadaan bahwa karat timbul akibat bus terkena air laut sewaktu pengiriman di kapal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat transportasi Dharma Ningtyas. Mas Dharma, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, itu kan sudah selesai dengan dicapatnya Pak Udara. Jadi masalahnya saya kira sudah selesai ya. Lalu tinggal menjadi persoalan hukum saja, diselidiki bagaimana proses pengadaannya, apakah itu bis baru atau enggak. Kalau itu bukan bis baru, kan perusahaan bisnya, suppliernya kan bisa dituntut. Mestinya secepatnya dong, karena kan jalur stasiunnya sekarang sudah relatif steril ya. Jalur stasiunnya sudah relatif steril, kan berarti stasiunnya bisa berjalan lancar. Supaya jarak bis satu dengan bis yang lain itu dekat, kan berarti harus ada penambahan. Nah, bis-bis yang didatangkan dari China itu kan sebetulnya untuk menambah bis baru tersebut. Sementara itu, ada sebagian pihak yang mempertanyakan latar belakang pemilihan produk bus yang didatangkan ini. Kalau Mas Dharma, bagaimana melihatnya? Sebetulnya sudah punya pengalaman ya. Kita mengenal adanya Martin. Harganya memang murah, tapi kualitasnya kan rendah. Nah, mestinya kita bisa belajar dari Martin itu, bahwa Martin itu saja kualitasnya jelek, apalagi bisnya. Sebetulnya kemarin bisa dihindarkan kalau mau belajar dari Martin. Jadi memang produknya ini murah, tapi juga orang yang tahu bilang tidak kurang murah. Ya, tergolong mahal. Kendaraan itu bisa lebih baik yang beli yang sudah terbukti handal. Ya udah, gua aja deh, gua aja spekulasi membeli produk-produk yang baru eksperimen. Lantas, bagaimana seharusnya proses yang baik dalam pengadaan bus ini, Mas Dharma? Kalau pengadaan bus dilakukan oleh swasta, itu bisa milih yang baik gitu. Tetapi kalau pengadaan bus dilakukan oleh pemerintah, dia akan selalu mengacu pada aturan yang ada. Nah, aturan yang ada itu menyebutkan cari harga yang termurah. Nah, kalau mencari harga yang termurah, ya konsekuensinya kemurahan kan gitu. Makanya undang-undangnya, peraturannya yang harus diubah ya. Pilihannya itu tidak berdasarkan harga termurah, tetapi berdasarkan kualitas. Kayaknya mahal, ternyata memang layak. Ya, apa-apa. Selanjutnya, bagaimana soal pengembangan moda transportasi yang bisa terintegrasi ke depannya, Mas Dharma? Kembali ke konsep pembangunan busway kan memang itu ya khusus untuk Transjakarta gitu loh. Kalau mau melayani dari kawasan-kawasan pemukiman, itu yang dikembangkan fiturnya yang mengangkut dari pemukiman-pemukiman ke halte-halte Transjakarta ketika bukan memasukkan seperti yang kepada Aceh segala itu kan perusahaan sistem yang sudah dibuat oleh awal pembangunan busway dulu. Demikian pengamat transportasi Dharma Ningtyas, saya Gery Sadewa.